بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan wa bid'atun zaharat, dan sebuah kebid'ahan muncul. Hiya kufrun billahi al-azimi, kebid'ahan tersebut merupakan kekafiran kepada Allah yang Maha Agung. Wa man qala biha fa huwa kafirun billahi la syakka fihi, dan barang siapa berpendapat dengan kebid'ahan tersebut maka ia kafir kepada Allah, tidak ada keraguan padanya. Man yu'minu birraj'ati wa yaqulu Ali ibn Abi Talib hayyun wa sayarji'u qabla yawmil qiyamati wa Muhammad ibn Aliyyin وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر Orang yang mengimani raja'ah, ini dia kebid'ahan yang dimaksud, dan mengatakan Ali bin Abi Thalib masih hidup dan ia akan kembali sebelum hari kiamat, demikian pula Muhammad bin Ali, Ja'far bin Muhammad, dan Musa bin Ja'far. Wa yatakallamuna fil imamati, dan mereka berbicara tentang imamah. Wa annahum ya'lamuna al-ghaiba, dan mereka, yaitu imam-imam mereka, mengetahui perkara ghaib. Fahdharhum, maka jauhilah mereka. Fa innahum kuffarun billahi al-azimi, وَمَنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang kafir kepada Allah yang Maha Agung. Demikian pula orang-orang yang berpendapat dengan pendapat ini. قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى mengatakan بدعة الرجعة من أخبث بدع الروافض. بدعة رجعة termasuk di antara kebid'ahan orang-orang Syiah Rafidah yang paling buruk. Bal hiya kufrun billahi azza wa jalla, bahkan kebid'ahan tersebut merupakan kekafiran kepada Allah azza wa jalla. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan raja'ah ini, وَمَنْ قَالَ بِهَا فَهُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ لَا شَكَّ فِيهِ مَنْ يُؤْمِنُ بِالرَّجْعَةِ وَيَقُولُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ حَيٌّ وَسَيَرْجِعُ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ. Dan barang siapa berpendapat dengan kebid'ahan tersebut, yaitu raj'ah, maka ia kafir kepada Allah, tidak diragukan lagi. Orang yang mengimani raj'ah dan mengatakan Ali bin Abi Thalib masih hidup dan ia akan kembali sebelum hari kiamat, demikian pula Muhammad bin Ali, Ja'far bin Muhammad, dan Musa bin Ja'far, wazdada hadzal kufru ala marrit tarihi, dan kekafiran ini bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Fayaz'umur rawafidu anna qa'ima ahlil bayti yukimu khamsa mi'atin min Quraishin ya'ni yab'athuhumullahu lahu fayaktuluhum ثم خمسمائة أخرى خمسمائة إلى ثلاثة آلاف. Maka orang-orang Syiah Rafidah menyangka bahwasanya qa'imu ahlil bait, yaitu Imam Mahdi menurut mereka, orang-orang Syiah Rafidah, akan membangkitkan 500 orang dari kalangan orang-orang Quraisy, yaitu Allah Ta'ala membangkitkan mereka 500 orang Quraisy tersebut untuknya. Lalu ia akan membunuh mereka. Kemudian 500 yang lainnya, 500 sampai 3000. Haulai kulluhum khulafa'u wa umara'u wa kulluhum min Quraishin يضرب أعناقهم ويصلب أبا بكر وعمر يبعث الله أبا بكر وعمر فيصلبهم المهدي. Mereka ini, yaitu 3000 orang Quraisy tersebut, semuanya adalah para khalifah dan para pemimpin, semuanya dari kalangan Quraisy. Al-Mahdi akan memenggal leher-leher mereka dan akan menyalib Abu Bakar dan Umar. Allah Ta'ala membangkitkan Abu Bakar dan Umar, lalu Al-Mahdi akan menyalib mereka. Fahadihi aqidatun khabithatun, maka ini adalah akidah yang buruk. Wala syakka annahu kufrun, dan tidak diragukan bahwa keyakinan ini merupakan kekafiran. وتكذيب لكتاب الله عز وجل وتكفير لأصحاب محمد الذين زكاهم القرآن والسنة. Dan keyakinan ini merupakan pendustaan terhadap kitabullah azza wa jalla dan pengkafiran kepada para sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang ditazkiyah oleh Al-Quran dan Sunnah. وكذلك من عقائدهم أن هؤلاء الأئمة يعلمون الغيب. Dan demikian pula di antara akidah orang-orang Syiah Rafidah adalah bahwasanya para imam ini mengetahui perkara gaib. Wa yaquluna yajibu tasdiquhum fi ilmil ghaibi wa la yajibu tasdiqur rasuli fi ilmil ghaibi. Dan di antara keyakinan mereka orang-orang Syiah Rafidah, mereka mengatakan wajib membenarkan para imam tersebut dalam perkara ghaib dan tidak wajib membenarkan Rasul alaihi salatu wassalam dalam perkara ghaib. Ar-rasulu idza takallama an khalqis samawati wal ardi والجنة والنار والأشياء هذه لا يجب تصديقه فيها. Maka menurut mereka orang-orang Syiah Rafidah, Rasul alaihi salatu wassalam apabila beliau berbicara tentang penciptaan langit-langit dan bumi, surga, neraka, dan perkara-perkara gaib ini, tidak wajib membenarkan beliau padanya. Amma ha'ulai falahum an yatakallamu fil ghaibiyati kama yasha'una wa yajibu tasdiquhum والاعتراض عليهم. Adapun mereka ini, yaitu para imam, orang-orang Syiah Rafidah, mereka berhak berbicara tentang perkara-perkara gaib sebagaimana yang mereka kehendaki dan wajib membenarkan mereka dan tidak boleh mengingkari mereka. Wa hadza wallahi kadhibun waftira'un wa kufrun billahi 'azza wa jalla. Dan ini demi Allah merupakan kedustaan dan mengada-adakan kedustaan serta kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Fahaulai zanadiqatun alladhina wada'u hadhihi al-aqaid al-khabithata zanadiqatun. Maka mereka ini orang-orang Syiah Rafidah adalah orang-orang zindiq yang meletakkan akidah yang buruk ini adalah orang-orang zindiq. Baddalu biha dinallahi azza wa jalla kama fa'ala zanadiqatul yahudi ala ra'sihim baulusu fi tabdilid diyanatin nasraniyati. Mereka orang-orang Syiah Rafidah mengganti dengan akidah yang buruk tersebut agama Allah Azza wa Jal, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang zindik Yahudi. Dan yang terdepan di antara mereka adalah Paulus dalam merubah agama Nasrani. Wa ra'aitul Hafiz Ibn Hajarin fi muqaddimati kitabihi Hadisari yukaffiru bil qawli bir raj'ati wa la shakka li'annahum yad'una بهذه الرجعة أن الأحاديث التي جاءت في قيام الساعة يحولونها إلى هذه الرجعة. Dan aku mengetahui Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah di dalam muqaddimah kitab beliau Hadis Sari, beliau mengkafirkan pendapat raj'ah. Tidak diragukan lagi, dan itu tidak diragukan karena mereka orang-orang Syiah Rafidah mengklaim dengan raj'ah ini bahwasanya hadis-hadis yang datang tentang tegaknya hari kiamat mereka merubahnya kepada raj'ah ini, yaitu hadis-hadis yang menunjukkan hari kiamat menurut orang-orang Syiah Rafidah justru menunjukkan raj'ah, bangkitnya kembali imam-imam mereka. Wal ayatul lati ja'at fis sa'ati wa annahu la ya'lamuha illa Allah 'azza wa jalla wa kadha wa kadha yuhawwilunaha ila hadhihi ar-raj'ati. Demikian pula ayat-ayat yang datang tentang hari kiamat dan bahwasanya tidaklah mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla dan seterusnya, mereka merubah ayat-ayat tersebut kepada raj'ah ini. Wa anna allaha yumtiru mataran mada arba'ina yawman min akhiri jumadal ula ilal ashiri min rajabin fayambutun nasu wa yakhrujul mu'minuna ويذهبون في نصرة المهدي وتأتي الملائكة ويكون مع المهدي 5,000 من الملائكة جبريل عن يمينه وإسرافيل عن يساره ومعه داود وسليمان و70 من قوم موسى ويأتي معه سليمان ويأتي معه المداد وفلان وفلان ويكونون وزراء وأنصارا له. وهذه أكاذيب كفرية khurafatun wa turhatun. Dan mereka orang-orang Syiah Rafidah meyakini bahwasanya Allah Ta'ala akan menurunkan hujan selama 40 hari dari akhir Jumadal Ula sampai tanggal 10 Rajab, lalu manusia pun tumbuh kembali dan keluarlah orang-orang yang beriman. Dan mereka orang-orang yang beriman akan pergi menolong Al-Mahdi. Dan datanglah para malaikat dan akan menyertai Al-Mahdi 5.000 malaikat. Jibril di sebelah kanan Al-Mahdi, Israfil di sebelah kiri Al-Mahdi, dan menyertai Al-Mahdi Dawud dan Sulaiman serta 70 orang dari kaum Nabi Musa alaihi wassalam, dan datang bersama Al-Mahdi Sulaiman, datang pula bersama Al-Mahdi Al-Mikdad dan fulan dan fulan, dan mereka menjadi wakil-wakil dan para penolong Al-Mahdi. Dan semua ini adalah kedustaan-kedustaan, kekufuran, mitos-mitos dan kebatilan-kebatilan. Asyahidu intinya adalah anna hadhihi raj'ata ka'annaha qa'imatun indahum maqam as-sa'ati wa annaha ja'at li isfa'i ghaydhir rawafidhi wa lil intiqami min ummati Muhammadin alaihi salatu wassalamu wa min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa min hukamil muslimin. Intinya adalah bahwasanya raj'ah ini, yaitu bangkitnya kembali para imam, orang-orang Syiah Rafidah, seakan-akan ia, menurut orang-orang Syiah Rafidah, menempati kedudukan hari kiamat. Dan bahwasanya raj'ah ini datang untuk melampiaskan kemarahan orang-orang Syiah Rafidah dan untuk menghukum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghukum para sahabat Rasulullah, dan menghukum pemerintah kaum muslimin. Faka'anna Allah ma yab'athu hadhihi al-bi'thata illa lishifai ghaydhi ha'ulai al-mujrimin al-haqidin 'ala al-islam. Maka seakan-akan Allah Ta'ala tidaklah membangkitkan dengan pembangkitan ini, yaitu raj'ah, melainkan dalam rangka melampiaskan kemarahan orang-orang yang jahat, yang dengki kepada Islam ini, yaitu orang-orang Syiah Rafidah. Wa indama yata'ammalu al-muslimu hadhihi al-akadhiba yajidu annaha kufrun wa la shakka wa kadhibun 'ala Allah tabaraka wa ta'ala wa 'ala rasulihi wa mughalabatun fil haqqi min al-islami wal haqqi min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik, insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang setelahnya karena keterbatasan waktu. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.